aku lho sing ngomong lho ya. Oh, Gary. Oke, terima kasih. Sudah. Sudah. Terima kasih Mas Gary. Sama-sama. Yuk, semoga.